harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa bertemu.